Sebagian ulama berpendapat memadukan dengan mengatakan bahwa itu ada di akal, itu ada di mana? Di sini apa di sini? Di hati. Di hati. Ya. Maka disebutkan walahum qulubun la yafqahuna la yaqiluna. Mereka punya hati tapi tidak mau berpikir dengan hatinya. Berarti memikir dengan hati. Tapi tetap ada hubungannya dengan dimag, otak. Ada hubungan. Ya. Syekh Utsaimin termasuk yang berpendapat memadukannya. Jadi antara hati dengan otak ini tidak terpisah, ada hubungannya. Ya. Maka beliau mengatakan bahwa tidur itu adalah hati yang diserang. Ada serangan terhadap hati, ada sesuatu yang menyerang hati sehingga hati itu tidak tahu apa-apa. Tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Selanjutnya ke mata, telinga, saraf, kulit, semuanya tidak berasa apa-apa. Tidak melihat apa-apa, tidak mendengar. Kalau melihat barangkali ya, karena terkatup kan. Kalau telinga kan tidak tertutup, tetapi tetap tidak mendengar apa-apa. Begitu juga kulit, ya, diraba, dipegang, dia tidak tahu. Kalau betul-betul tidur. Wahua akhul maut, dan tidur ini saudaranya, saudaranya mati. Jadi antara mati dengan tidur bersaudara. Saudara maksudnya ada kesamaan. Apa kesamaan antara mati dengan tidur? Kalau secara kasat mata kita bisa melihat. Sama-sama tidak melihat apa-apa, sama-sama tidak merasa apa-apa, sama-sama tidak mendengar apa-apa, dan seterusnya. Ya, kita pukul tidak membalas, sama kan? Ini secara kasat mata. Secara dalil gaib, persamaan antara tidur dengan mati apa? Sama-sama ruhnya digenggam oleh Allah, berada di genggaman Allah. Antara orang yang tidur dengan orang yang mati sama-sama ruhnya digenggam oleh Allah, berada di genggaman Allah. Mana dalil? Antum bisa lihat surat Asma ayat 42. Haram bagi kita meragukan ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Walaupun secara logika mungkin kita tidak akan sampai ke sana. Kayak gak masuk akal, gak masuk logika. Mari kita lihat ayat ini, salah satu ayat yang tidak masuk akal. Karena berapa banyak firman Allah, sabda Nabi yang akal kita tidak bisa mencerna. Orang Mu'tazilah mengatakan gak masuk akal. Maka harus dimenangkan akal, kata mereka. Adapun kata Ahlus Sunnah, harus dimenangkan dalil. Qala Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfus. Allah mewafatkan, mematikan anfus, jiwa, nyawa dimatikan. Jadi nyawa itu dimatikan, diambil. Kapan? Hina mautiha, ketika seseorang mati. Ketika seseorang mati itu diambil nyawanya, berada dalam genggaman Allah. Wallati lam tamut, begitu juga orang yang belum mati, nyawanya juga diambil, digenggam. Kapan? Fi manamiha, ketika orang itu tidur. Nah, ini maksudnya. Berarti tidur dengan mati sama. Sama-sama ruhnya berada di genggaman tangan Allah. Dan jangan kita berpikir secara logika, bagaimana roh yang begitu kecil berada dalam genggaman Allah yang entah sebesar apa, ya, apa bisa dan seterusnya tidak usah kita pikirkan. Ucapkan sebagaimana firman Allah, sabda Nabi, bahwa orang yang mati dan orang yang tidur sama-sama rohnya berada di genggaman tangan Allah. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Orang yang mati ditahan terus, terus berada di genggaman tangan Allah, ditahan. Kalau sudah mati, tidak dilepas-lepas. Tentu ini setelah naik roh itu, kadang dibukakan pintu langit, kadang ditutup, tergantung dia rohnya seorang mukmin atau orang kafir. Kadang ditanya roh siapa ini, wangi sekali. Kadang malaikat bertanya roh siapa ini, busuk sekali, dan dibantingkan ke bawah, lalu dimasukkan ke jasadnya, lalu dihidupkan, lalu disiksa sampai hari kiamat kalau dia kafir. Tidak sampai hari kiamat kalau dia beriman, tapi ada dosa, misalnya kencing tidak cebok, yang sifil ardi bin namimah, berjalan di muka bumi ini dengan melakukan namimah, adu domba. Ya, setelah selesai lalu berada dalam genggaman tangan Allah dan tidak dilepas sampai hari kiamat. Ya. Wa yursilu ukhra. Sementara yang tidur, yang nyawanya berada di genggaman tangan Allah, dilepas. Ah, itu beda. Kalau yang mati enggak dilepas-lepas, kalau yang tidur dilepas. Kalau dilepas berarti, kalau dilepas berarti bangun. Kan begitu. Kalau dilepas berarti bangun. Jangan dibalik. Kalau dia bangun berarti Allah lepas. Ya, ini kembali. Ya, siapa yang berpuasa? Dia apa Allah? Ya, Allah. Gitu. Jangan kita katakan kalau saya bangun berarti dilepas oleh Allah. Beli. Berarti saya pasang jam beker ya, biar nyawa saya balik nanti jam 3 ya. Ini pendapat yang batin, ucapan yang batin. Kita hanya bisa merencanakan bangun jam 3 berharap agar ruh kita kembali dari genggaman tangan Allah jam 3 malam. Ya, adapun dikembalikan atau tidak terserah Allah. Mungkin setengah 4 baru bangun, jam 4 baru bangun, mungkin malah jam 7 baru bangun, padahal bekernya kencang banget. Ya, itu terserah Allah, bukan terserah kita. Dan itu kan terjadi. Ya, Allah yang berkuasa, kita hanya berencana. Ila ajalin musamma. Allah lepaskan di waktu yang Allah telah tentukan. Maka Allah sudah merencanakan bahwa ruh si fulan ini akan aku lepaskan nanti jam sekian, jam sekian, gitu ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bagi orang yang bisa berpikir, maka ini merupakan ayat, ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang dimaksud oleh beliau an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Wa huwa min ayatillahi kama qala ta'ala. Dan tidur ini juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi manamukum billayl. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kalian tidur di malam hari. Ya. Wanahari waktu hukum min fadlihi, dan begitu juga di siang hari. Ya. Apa hukum tidur di siang hari, terutama setelah salat duhur misalnya? Hukumnya sunnah, sunnah. Apa istilahnya? Qaidullah. Perintah Nabi, kilu fa inna syaitan la yakilu. Berkoilulahlah kalian tidur siang, karena syaitan tidak pernah tidur siang. Ya, Jadi jangan kayak setan kita, nggak pernah tidur siang. Ya, habis makan siang, sholat zuhur, rebah setengah jam, seperempat jam, nanti segar kembali. Setan tidak. Jin menghabiskan waktunya untuk menggoda manusia, menyebarkan keburukan, jin-jin yang gak. Kita disunahkan untuk tidur siang. Kemudian bab ke-127 atau bab pertama dari kitab ini, bab pertama dari kitab keempat ini, adab-adab tidur, berbaring, duduk, dan seterusnya. Babu adabin naumi wal ittijai wal qu'udi wal majlisi wal jalis wal ruqyah. Sama atau mirip dengan kitab yang di atas, ya. Bagaimana adab tidur, berbaring, duduk, dan seterusnya. Hadis nomor 814 Adil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi. Al-Barra ibn Azib mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, ketika telah menempelkan punggungnya, pinggangnya ke firasy, tempat tidur, tikar, kasur, nama ala syikkidil aiman, beliau berbaring di syik pinggang sebelah kanan, ya, jadi miring ke kanan. Ini bukan berarti bahwa yang lain tidak boleh, ya, terlentang boleh, ya. Diawali dengan miring ke kanan. Jangan diawali dengan miring ke kiri, terlentang. Adapun nanti bagaimana terserah, ya, banyak tidur kan kita tidak sadar. Ya. Kita awali dengan miring ke kanan. Jika miring ke kanan tiba-tiba mendusik, terbangun, mimpi buruk. Sering kita mimpi buruk, ya kan? Maka pindah posisi menjadi terlentang. Jika terlentang, kita terbangun terlentang, maka pindah posisi miring ke kanan, jangan ke kiri. Nah, begitu juga ketika kita miring ke kiri mendusin, atau kita tengkurap mendusin, maka ganti posisinya miring ke kanan. Terlentang pilihan kedua. Setelah Nabi miring ke kanan, beliau berdoa Allahumma. Diawali dengan lafaz Allahumma, ya Allah, aslamtu nafsi ilaik. Aku serahkan diriku kepada Engkau. Menjelang tidur, Nabi menyerahkan diri beliau kepada Allah. Secara usaha kita minta penjagaan kepada satpam, polisi, jenderal, ya, agar tidak diserang ketika kita tidur, boleh. Tetapi secara hakikat kita pasrah kepada Allah. Ya. Secara usaha boleh. Kita mencari uang dengan cara begini, begini, begini, itu secara usaha. Secara hakikat kita pasrah kepada Allah. Wajhtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Kenapa? Berarti Allah ada di sebelah kanan. Tidak. Ya. Dimanapun engkau menghadap, fa thamma wajhullah. Di situ wajah Allah. Ya, di situ wajah Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepada engkau. Semua kita punya urusan. Bisnisnya sedang diambang kebangkrutan, karirnya sedang di ujung tanduk, ya, keselamatannya sedang diancam. Kita serahkan urusan kita kepada engkau. Ya, karena tidak mungkin kita awasi terus. Tidak mungkin bisnis kita, usaha kita, karir kita, proyek kita, kita awasi. Tidak mungkin ada waktunya kita tidur. Nah, sudah serahkan kepada Allah. Ya. Wa alja'tu dhuhri ilaih, aku sandarkan punggungku kepada engkau. Rabbatan wa rahbatan ilaih, aku takut kepada engkau, aku berharap kepada engkau. Aku berharap kepada engkau, aku takut kepada engkau. Ya. A'udzu billahi minka, aku berlindung kepadamu dari dirimu. Ya, kan ada doa seperti ini. La marja'a wa la marja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berserah diri, tidak ada tempat untuk menyelamatkan dari engkau kecuali kepada engkau. Lari dari Allah kepada Allah. Ya. Minta perlindungan dari murka Allah kepada kasih sayang Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan. Yang dimaksud Al-Qur'an. Secara khusus Al-Qur'an. Taurat, Injil tidak masuk. Kenapa? Karena semakna dengan lafaz berikutnya. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, aku beriman dengan nabi yang engkau utus. Nabi siapa? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengajarkan kepada kita semua. Ya. Maka beliau mengucapkan wa bi nabiyyika. Ya, bukan dengan aku, dengan nabimu yang telah engkau utus. Sedikit pelajaran tentang manhaj di sini. Al-Barra bin Azib mengganti lafaz nabi dengan lafaz yang lebih bagus. Apa? Yang lebih bagus dari nabi apa? Nah, rasul. Rasul. Karena rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan juga rasul. Ketika beliau disebut sebagai nabi, bagus, baik. Ketika beliau disebut sebagai rasul, lebih baik, lebih bagus. Al-Barra bin Azib mengganti lafaz nabi ini menjadi rasul. Wa bi rasulika alladhi arsalta, aku beriman dengan rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah engkau utus. Nabi tahu, nabi tidak terkenal, nabi maaf. Ya. Nabi mengatakan jangan rubah yang keluar dari mulutku. Ma kharaja minni ila al-haq, karena tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Nah, dari sini keluar hukum bahwa apa yang telah diajarkan oleh nabi tidak boleh dirubah, walaupun lebih baik. Dua rakaat dengan tiga rakaat bagus mana? Tentu bagus tiga rakaat. Maka jika nabi mengajarkan dua rakaat, kita tidak boleh lebih baik dari nabi. Sehari puasa dengan sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dengan dua hari puasa, sehari tidak, dua hari puasa, sehari tidak. Bagus mana? Bagus yang kedua tentu. Tapi tidak boleh, karena itu melebihi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik puasa adalah sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Setengah umur. Nah, ini manhaj yang diajarkan oleh para sahabat, bagaimana tidak boleh merubah lafaz yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. tidak boleh kita ganti walaupun dengan yang lebih baik. Bagaimana orang yang mengganti salawat-salawat Ibrahim yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim terus sampai innaka Hamidum Majid. Ini diajarkan oleh Nabi kepada umat. Ditinggalkan salawat ini lalu beralih dengan salawat-salawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilatan, salawat al-Fatih, salawat tafrijiyah, salawat badah. Lihat, Nabi diganti Rasul saja beliau marah. Bagaimana salawat yang diajarkan oleh beliau di hadapan Umar diganti dengan salawat badah, salawat nariyah? Ya, tentu beliau akan lebih marah lagi jika beliau tahu ada salawat nariyah, salawat badah yang tidak pernah diajarkan oleh beliau. Beliau tidak mengenal sama sekali salawat nariyah, salawat tafrijiyah, salawat al-Fatih. Dan muncul hadis-hadis palsu. Barang siapa yang membaca salawat al-Fatih sekali, maka sama dengan dia menghatamkan Al-Quran 4000 kali. Hadis-hadis palsu bertebar. Orang awam yang tidak belajar manhaj, yang tidak mengikuti para ahli hadis, tentu mereka enggak tahu ini hadis palsu, maudhu, dhaif apa sahih, tidak tahu. Tahunya hadis. Ya, maka beruntung kita yang oleh Allah diperkenalkan walaupun lewat tulisan atau lewat guru-guru kita, ya, dengan ahli hadis seperti Syabir Bas, Al-Bani, Sayyid. Ini merupakan nikmat, nikmat besar yang wajib kita syukur. Ya, oleh karena itu Imam Ahmad ketika ada orang mengatakan bersyukur kita atas iman dan Islam, bersyukur kita atas iman dan Islam, kata Imam Ahmad, kurang. Kurang. Satu lagi. Apa? Sunnah. Sunnah. Bersyukur kita atas iman, Islam, dan sunnah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang beriman, Islam, tidak kafir, tidak syirik, tetapi tidak mengenal sunnah. Tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dia tidak bisa membedakan antara zikir pagi dan petang dengan salawat nariyah, misalnya. Salawat Ibrahim dengan salawat nariyah. Pikirannya sama saja. Tidak bisa membedakan. Berarti mereka tidak mendapatkan nikmat sunnah. Kasihan. Ya. Maka beruntung, bersyukur kita apabila kita tidak dikatakan mengenal sunnah. Mengenal sunnah otomatis mengenal apa? Bid'ah. Gak mungkin orang mengenal sunnah lalu tidak mengenal bid'ah. Gak mungkin. Kalau kita tahu bahwa jenggot itu sunnah, lurus dan rapat dalam saf itu sunnah, tidak isbal itu sunnah, makan dengan kanan itu, tangan kanan itu sunnah, maka kita juga harus tahu bahwa tahlilan itu bid'ah, maulid itu bid'ah, ya, nujuh bulanan itu bid'ah. Karena ada saudara-saudara kita yang tidak bisa membedakan dan mereka mengatakan sunnah semua. Sholat berjamaah di masjid sunnah, bagus. Jenggot sunnah, siwak sunnah, lurus rapat sunnah, sunnah, semuanya sunnah semua. Enggak ada bid'ah. Ya. Nah, ini musibah tentu. Ya. Ya, rawahul Bukhari hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis yang pertama, ينبغي على العبد إذا أراد أن يفر من النار فعليه أن يفر إلى النار. Wajib bagi seorang hamba ketika dia ingin lari dari Allah, boleh lari dari Allah menuju Allah. Lari dari Allah boleh, tapi menuju Allah Maksudnya lari dari murka Allah menuju ridha Allah, lari dari nerakanya Allah menuju surganya Allah. Maksudnya seperti ini. Boleh silakan lari dari Allah silakan, tapi harus menuju Allah. Karena Allah mempunyai sifat syadidul azab, syadidul iqab, sari'ul hisab. Tapi Allah juga punya sifat rahman, rauf, rahim, pengasih, penyayang. Dua-duanya ada pada diri Allah. Maka ada khauf, ada roja, ada takut, ada harap. Tidak boleh salah satunya. Dan ketika seseorang mati membawa kedua-duanya, maka dijamin surga. Ada seseorang yang menjelang sakaratul maut, lalu Nabi bertanya kepada orang ini, anak muda, ada apa dalam dirimu? Dalam dirimu ada apa? Dijawab oleh anak muda ini, ada takut dan harapan. Aku punya ketakutan terhadap nerakanya Allah, murkanya Allah, siksanya Allah. Tetapi aku juga punya harapan bahwa Allah pengasih, penyayang, pengampun. Nabi mengatakan, tidak berkumpul dua keadaan ini pada seorang hamba kecuali dia pasti masuk surga. Ya. Untuk memadukannya ini yang kadang-kadang butuh ilmu dan kadang dari kita tidak bisa. Ya. Condong ke salah satunya di saat yang tidak tepat. Nah, ini yang sering kita lakukan di saat yang tidak tepat, kepada condong kepada satunya. Kalau condong kepada salah satunya di saat yang tepat, nggak apa-apa. Ya. Setelah bermaksiat selama belasan tahun, lalu dia sadar, diajak temannya ngaji ta'lim, lalu dia ingin memperbaiki diri, maka hatinya lebih banyak kepada harapan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Nah, ini kecenderungan yang benar. Ya. Berbeda ketika dia orang baik, ketika dia rajin ngaji, ketika dia jauh dari maksiat, tiba-tiba diajak ketemuan sama mantannya misalnya, ya, dia lagi kesel sama istrinya misalnya, tiba-tiba mantannya SMS ngajak makan siang bareng. Lalu sambil berangkat dia ingat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya, Allah Maha Penerima Taubat, habis ini taubat. Nah, ini tidak pas, kecenderungan yang tidak pas. Ya, mestinya ketika dia mau berangkat, dia ingat bahwa Allah Syadidul Azab, Sari'ul Hisab, bukan Ra'uf Rahim. Para manusia yang berada dalam berbagai macam keadaan. Ya. Yang kedua, al-iqraru wal-imanu bi-kitabihi wa tasdikihi wa bi-rasulihi alladhi uhiya ilaihi hadzal kitab. Mengikrarkan iman terhadap kitab Allah, membenarkan Rasulullah, di mana beliau diberi wahyu yang berupa Alkitab, dan itu diulang-ulang, terutama saat kita mau terlelap tidur, diulang-ulang. Amantu bi nabiyyikal ladzi arsalta, amantu bi kitabikal ladzi anzalta, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Diulang-ulang setiap diperbaharui setiap kita mau tidur. Tentu sepanjang siang kita beriman. Sampai hari ini, dari kapan tahu, dari kita balik, bahkan sebelum balik, kita beriman pada Al-Quran, kita beriman kepada Nabi SAW. Tapi itu ikrar itu diperbaharui, diulang-ulang ketika kita hendak tidur. Ya. Dan di riwayat lain nanti akan dijelaskan, ya, jadikan ini yang habis ini, ya, wa ja'al kunna akhiru ma taqum, Jadi kalimat tadi akhir dari ucapan kita sebelum tidur. Ya. Jadi kalau sudah mengucapkan kalimat tadi, wa binabiyyika alladzi arsalta, sudah jangan ngomong apa. Jangan ngobrol lagi sama istri, sama anak, dan tidur. Jadikan ini sebagai akhir ucapan kita sebelum tidur. Yang ketiga, syiddatu tawajjuhil 'abdi ila Allah biwajhihi wa qalbihi wa dzikril wajhi, li'annahu asrafu ma fil insan. Seorang hamba itu betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah, dan di sini disebut wajah. Ya, disebut wajah, tidak disebut dada, perut, tangan, kaki. Kenapa? Karena ini yang paling mulia, anggota badan manusia yang paling mulia adalah wajah. Oleh karena itu, seorang muslim jika berantem dengan saudaranya sesama muslim, emosi, ada masalah, melampiaskan kekesalan, jangan memukul, jangan memukul wajah. Silakan perut, dada, lengan, ya walaupun itu juga enggak baik ya. Tetapi diperingatkan jangan sekali-kali memukul wajah, terutama istri. Kan seorang suami dalam hal tertentu boleh memukul istri. Pukullah, tapi jangan wajah. Kan anggota badan yang paling mulia. Ya, jangan memukul wajah. Petinju bagaimana itu? Ya? Kan nilainya gede kalau memukul wajah, apa? Makanya kalau saat ini. Man fawwada amrahu lillah kafahu Allahu kulla amrihi wa 'anahu fi hajatihi. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Allah senang diperlakukan seperti itu. Ya Allah, aku serahkan seluruh urusanku kepada Engkau ya Allah. Urusan yang begitu rumit tidak sanggup diselesaikan oleh 5 orang, 10 orang. Ini dihadapkan pada kita seorang diri, tidak sanggup kita. Asrahkan kepada Allah, maka Allah senang. Ya, berbeda dengan saya, antum, manusia, kita tidak senang. Ya, pokoknya terserah Bapak lah, saya tahu beres. Kita enggak suka begitu. Ya. Kalau Allah senang, Allah senang sekali di kita. Kita serahkan seluruh urusan kita, hidup mati kita kepada Allah, Allah senang. Ya, justru yang disenangi oleh Allah malah jarang kita lakukan. Ya, sedikit dari kita yang pasrah kepada Allah. Kebanyakan dari kita pasrah kepada dokter, kepada jenderal, kepada atasan, kepada perusahaan, dan kadang tenteram sekali. Siapa di belakang kita? Kapolri, mantep banget. Gitu ya. Di belakang kita Kapolri, mantep. Kalau siapa di belakang kita? Allah Rabbul Alamin. Ya. Kurang senang. Ya Allah, ya Allah, tapi enggak ada yang lain yang Allah doakan. Ya. Hai. Emang enggak cukup Allah? Itulah kita. Kurang mantap dengan penjagaan Allah. Mestinya kita mantap dengan penjagaan Allah Rabbul Alamin. Ya, kita lanjutkan 815. Wa anhu al-Barra bin Azib qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semakna ya. Idza ataita majja'aka fatawaddo. Wahai al-Barra bin Azib, kata Nabi, jika engkau mendatangi tempat tidur, mau tidur, fatawaddo, maka berwudulah. Fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Tawaddo'a ya tawaddo'u tawaddo'. Fi'il apa? Fi'il amar perintah. Al-asru fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ya. Maka jika tidak ada hadis lain, hadisnya hanya ini, maka wudu sebelum tidur adalah wajib. Kalau hanya ada satu hadis. Tapi walillahil hamd, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa Nabi atau beberapa sahabat tidak wudu sebelum tidur. Ah, berarti ada yang memalingkan. Ada hadis lain. Jika hadis cuma ini, tentu wajib. Wudu sebelum tidur wajib. Tapi karena ada hadis lain, maka menjadi tidak wajib. Kan faedahnya begitu. Jika ada perintah, maka perintah itu wajib dilaksanakan. Kecuali ada dalil lain yang memalingkan perintah tersebut. Wudu akal sholat seperti engkau berwudu mau sholat. Wudu kan tidak ada bedanya ya. Wudu mau sholat, wudu mau tawaf, termasuk wudu mau tidur, sama. Thumma tujib ala shikkikal aiman. Setelah itu berbaringlah di pinggang sebelah kanan. Wakul dan ucapkan tadi. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik dan selesai. Ya. Dan sama-sama diriwayatkan oleh Al-Bara bin Qasim. Nah, terakhir Nabi katakan tidak ada di hadis 814 waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikan ucapan tadi sebagai akhir apa yang engkau ucapkan. Setelah mengucapkan kalimat tadi, jangan berkata-kata apapun sampai tidur. Bagaimana kalau ada satu dan lain hal dia berbicara yang lain, ya diulang karma. Ya, kalau muttafaqun alaih di sini sahih ya Bukhari dan Muslim. Fikul hadits. Istihbab an yabita al-muslimu ala taharatin li an la yubhitahu al-maut. Disunahkan, disukai seorang muslim bermalam tidur dalam keadaan tohar, apa? Bersuci. Karena apabila kematian itu datang, dia dalam keadaan bersuci, tentu ini lebih baik. Ya, ini lebih baik daripada tidak, walaupun tidak haram. Bahkan ada seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan junub, dan meninggalnya datang ganggu, mati syahid. Inilah sahabat. Jadi ketika ada panggilan jihad, dia berangkat dan dalam keadaan belum mandi junub. Ya. Apakah ketika sahabat ini meninggal mati syahid dimandikan? Tidak. Nabi mengatakan malaikat yang memandikan. Ya, maka disebut handala al-wasi yang dimandikan oleh para malaikat. Dan anak-anaknya Al-Ghosil, gelar Al-Ghosil kan dari mulut Nabi. Gak main-main, luar biasa ya kan Al-Ghosil. Jangankan gelar yang bagus, gelar yang kurang bagus, bangga para sahabat. Asal dari mulut Nabi, walaupun kurang bagus, bangga. Dan itu berkah. Luar biasa Nabi ya. Keluar dari mulutnya ucapan kurang bagus, tapi hebat, bangga, walaupun kurang bagus. Apa contoh? Abu Turab, Abu bapak, Turab debu, ya. Bapaknya debu, manusia berdebu, kan enggak baik. Tapi Ali bin Abi Thalib senang sekali, bangga sekali, bahagia sekali kalau dijuluki dengan Abu Turab. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali memanggil Ali dengan ya Abu Turab, kum ya Abu Turab. ketika Ali tidur di masjid berdebu karena ada sedikit masalah dengan istrinya Fatimah, putri Nabi, meninggalkan rumah Fatimah, tidur di masjid siang hari ya, berdebu. Nah, inilah Nabi SAW. Bahkan antum masih ingat bagaimana Nabi mendoakan buruk kepada Muawiyah. Apa doanya? Ya Allah, jangan engkau kenyangkan mulutnya, perutnya. Kan doa buruk ini. Ketika Nabi menyuruh Ibnu Abbas untuk memanggil Muawiyah, Ibnu Abbas balik lagi, ya Rasul, Muawiyah sedang makan. Kata Nabi, panggil lagi sekarang, barangkali sudah selesai. Balik lagi Ibnu Abbas, ya Rasul, masih makan. Ya. Untuk yang ketiga kali, panggil lagi. Maka yang ketiga kalinya balik lagi dan mengatakan, ya Rasul, masih makan. Nabi mengatakan, ya Allah, jangan engkau kenyangkan perutnya. Doa baik apa buruk? Buruk. Jelas secara lafaz buruk. Tapi para ulama memasukkan hadis ini ke dalam keutamaan Muawiyah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimu salat. Alhamdulillah. Jangan pak, biasanya pak. Pak, jangan pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lanjutkan nomor yang berikutnya dari hadis 1115. Yang kedua, yukhadu min isti'dadi lil maut bi taharatil qalbi li'annahu awla min taharatil badan. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan membersihkan hati. Membersihkan hati lebih utama daripada membersihkan badan. Oleh karena itu, najisnya badan seperti terkena air kencing dan seterusnya, ini lebih ringan daripada najisnya akidah, najisnya hati. Orang-orang musyrik najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Apanya? Badannya? Bukan. Badan mereka bersih, wangi. Kita ketempelan badan mereka, laki-laki dengan laki-laki, tidak batal, tidak dosa. Ya. Yang najis dari mereka adalah keyakinan. Meyakini bahwa Tuhan itu ada dua, meyakini ada keyakinan lain selain, ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ini keyakinan najis, yang dengan keyakinan ini haram dia masuk surga, kekal selama-lamanya di neraka. Nah, maka menghadapi kematian dianjurkan kita untuk membersihkan hati kita. Jangan sampai hati kita ini kotor. Kotor itu bertingkat. Jika rumah kita ada debunya, kotor. Ya, ada pasirnya, ada tanahnya, lebih kotor lagi. Ada air kencingnya ada sampah, bau lebih kotor lagi. Dan antum tahu yang paling kotor pada hati seorang manusia adalah kekotoran apa? Kekotoran syirik. Tidak ada yang lebih kotor lagi dari kekotoran syirik. Iri, dengki, kotor. Sombong, kotor. Riya, kotor. Lebih kotor dari itu semua adalah syirik. Oleh karena itu, orang yang hatinya beriman, bertauhid, dia bersih. Walaupun ada kotoran-kotoran yang lain, tapi secara umum dia bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Apa yang dimaksud dengan qalbin salim? Tauhid. Jangan sampai ditafsirkan dengan yang lain-lain. Tauhid, tidak menyekutukan Allah, itu qalbun salim. Hati yang sehat adalah hati yang bertauhid. Walaupun di sana sini ada sedikit riya, ada sedikit sombong, ada sedikit iri, dengki, menyombongkan kepada orang lain ya, bukan di hadapan Allah. Yakunu asdaku liru'yahu wa ab'adu min tala'u bisyaitan bi. Dengan membersihkan hati, membersihkan badan, berwudu dan seterusnya, ini bisa menyebabkan mimpi itu benar. Karena banyak dari kita yang mimpinya saja enggak benar. Ya, banyak dari kita. Bagaimana ucapannya, bagaimana janjinya, mimpinya aja enggak benar. Mimpinya kacau. Nanti di akhir zaman, hampir-hampir mimpi seorang mukmin tidak ada yang tidak benar, benar semua. Ini menunjukkan apa? Sedikitnya orang yang beriman. Nanti di akhir zaman. Dan dipermainkan oleh syaitan. Banyak dari kita yang tidur dan dipermainkan oleh syaitan. Maka ketakutan, ya, mengerikan. Siapa yang bikin? Syaitan, jin. Maka bacalah ayat kursi sebelum tidur, bacalah doa tadi sebelum tidur. InsyaAllah tidak akan diganggu oleh syaitan. Istighbabul ittija'i ala syikil aiman. Disunahkan untuk berbaring ke sebelah kanan sebagaimana tadi kita bahas. Al-ittija'u ala syikil aiman la yuthkilul qalba li'anna al-qalba muta'allikun ila al-yamin. Berbaring ke sebelah kanan ini tidak akan memberatkan hati, karena hati itu di sebelah miringnya itu ke arah kanan, ya. Jadi tidak akan membuat hati itu berat. Al-fadul al-adhkar tawqifiyyatun walaha khasaisu wa asraru la yadkulu al-qiyas. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, zikir setelah azan, zikir setelah solat, zikir mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, ini sifatnya adalah tauqifi. Tidak boleh ada akal masuk di dalam. Kalau boleh dengan akal, tentu apa yang dilakukan oleh Al-Barra tadi benar. Karena Rasul lebih bagus dari Nabi, maka lafadz Nabi diganti dengan lafadz Rasul, enggak apa-apa, bagus. Nabi tidak memperbolehkan. Karena apa? Karena zikir itu sifatnya tauqifi, harus persis dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diganti walaupun dengan yang lebih baik. Boleh baca subhanallah, subhanallah, subhanallah habis sholat 34 kali? Tidak boleh. 40 kali? Tidak boleh. Padahal kan lebih bagus kan daripada 33. Pertanyaan, apakah seseorang yang melakukan suatu amalan namun tidak mengetahui keutamaan dari amalan tersebut tetap mendapatkan keutamaan? Iya. Ya. Antum tidak tahu kalau qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Antum sholat qobliyah subuh, dapat enggak dunia seisinya? Dapat enggak? Dapat. Antum tidak tahu kalau puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu. Lalu antum puasa Arafah tahu kalau ini sunnah. Apakah dosa antum dihapus setahun yang lalu? Insya Allah dihapus. Ya. Begitu juga keburukan. Antum tidak tahu kalau menjatuhkan talak 3 kali itu gak boleh balik lagi, harus pisah selama-lamanya. Tapi antum tahu talak itu apa. Tapi kalau sudah menjatuhkan talak 3 kali, kok tidak boleh balik lagi? Antum gak tahu. Antum menjatuhkan talak 3 kali, maka boleh balik lagi gak kepada istri? Boleh balik lagi gak? Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun dia gak tahu. Ada orang masuk Saudi, gak tahu kalau mencuri itu dipotong tangannya. Lalu dia mencuri, potong gak tangannya? Potong. Gitu. Mohon dijelaskan perbedaan antara manhaj dengan madhab. Manhaj jauh lebih besar dari madhab. Madhab itu sekedar apa sih? Madhab itu artinya sih? Pendapat. Madhab itu pendapat. Madhabnya Imam Syafi'i dalam masalah turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu. Madhabnya Syahabani dalam masalah sholat dua rakaat, iftiras apa tawaru. Madhabnya Ibn Abbas dalam masalah lupa tidak baca bismillah ketika menyembelih, ini termasuk fiskun apa tidak, halal apa tidak sembelihannya. Sekedar pendapat saja, itu madhab. Adapun manhaj adalah cara kita beragama ini, dan caranya hanya satu, yaitu yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, mengikuti Rasul dan para sahabat. Itulah manhaj. Jauh lebih besar dari madhab. Saya pernah mendengar bahwa apabila seseorang membaca zikir pada saat mau tidur sampai ia tertidur, maka selama tidurnya dianggap berzikir sampai ia terbangun. Apakah ini benar? Oh, saya enggak tahu. Bagaimana pandangan Islam tentang membuang sampah sembarangan, misalnya kertas-kertas yang sering ada di kendaraan kita? Islam menyukai kebersihan, ya kan? Membuang sampah sembarangan kan tidak bersih, tidak disukai oleh Islam. Walaupun secara lafaz tidak ada buang sampah sembarangan dan seterusnya, tetapi secara inti bahwa Islam menghendaki kebersihan, wangi, ya. Tata masjid di zaman Nabi itu wangi. Bayangkan orang habis makan bawang saja oleh Nabi apa? Dilarang masuk masjid karena bau. Padahal sekedar makan bawang. Gitu. Kita enggak bisa bayangkan bagaimana hari ini ketika Nabi melihat beberapa masjid bau. Ya. Tempat wudunya bau, kan lebih dari bawang. Gitu. Apalagi di kita bukan bawang lagi, jengkol, pete, pokok, ya. Bagaimana cara menyatukan orang yang tidak akan bangun sebelum rohnya dilepas oleh Allah dengan orang yang kesiangan karena dikencingi setan? Semuanya kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Ya. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Doa mau tidur mana yang harus diamalkan? Karena di buku lain juga ada doa mau tidur tapi beda dengan doa tadi. Banyak sekali. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Terus doa yang tadi, Allahumma ini aslamtu nafsi ilaika wa jatu ati ilaika, seterusnya ayat kursi, kemudian subhanallah, subhanallah 25 kali atau 33 kali, an-nas al-falaq kan banyak sekali. Kalau bisa membaca semua silakan. Kalau enggak keburu ngantuk, ya, keburu ngantuk juga enggak apa-apa. Kalau ambil salah satunya silakan. Ya. Jangan sampai tidak keluar lafaz zikir sama sekali sebelum tidur. Ya. Asik nonton TV, sinetron sampai ketiduran. Ini biasanya enggak baca. Ya. Karena tidurnya pun enggak niat, ya. Lagi nungguin iklan, ya, ketiduran. Emang enggak baca. Enggak niat mau tidur, ya. Bagaimana dengan suami istri, apakah keduanya harus tidur miring ke kanan sementara salah satunya memanggilnya, sedangkan keharmonisan suami istri salah satunya saling memandangnya saat tidur. Nah, ini kan urusan teknis bisa diatur, gampang. Urusan syariat tidak bisa diatur karena Allah yang mengatur. Urusan teknis kita bisa atur, ya. Jangan urusan teknis itu lalu mengalahkan syariat, itu yang banyak terjadi. Ribet kalau harus melempar jumroh setelah duhur, maka udahlah sebelum duhur nggak apa-apa. Ini tidak boleh. Masalah teknis bisa diatur, masalah syar'i tidak bisa diatur karena sudah diatur oleh Allah. Okay. Rapatkan dan luruskan dalam sholat, apakah dengan menyentuh ujung kelingking kaki sudah termasuk dalam rapat? Tidak. Para sahabat mengatakan dalziku mangkibana bimangkibi sahibina wa qodamana biqodami sahibina. Ketika Nabi mengatakan lurus rapat, maka kami tempelkan pundak kami dengan pundak sebelah kami, kemudian kodam kami dengan kodam sebelah kami. Kodam itu artinya apa? Telapak kaki. Tentu telapak kaki bagian samping harus menempel dari depan sampai belakang. Apakah ketidaksukaan kita terhadap sesama muslim dalam berbuat bid'ah, apakah ini termasuk ketidaksucian hati kita? Tidak. Tidak. Apakah kita disuruh mencintai bid'ah? Dan tidak. Yang tercela itu membenci kebaikan, membenci sunnah, membenci tauhid, itu tercela. Adapun membenci bid'ah, membenci syirik, memang kita diperintahkan oleh Allah, ghadban lillah. Kan ada marah, marah karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah. Siapa yang bisa melakukan ini, maka dia akan mendapatkan apa? Manisnya iman. Dia benci kepada si fulan sesuatu, tapi karena Allah, ini tidak tercela. Bolehkah saya memberangkatkan kedua orang tua saya pergi haji, sedangkan saya belum pernah pergi haji? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena haji sama dengan sholat, sama dengan puasa, agama. Dalam hal agama, akhirat, orang yang harus kita nomor satukan adalah diri kita sendiri. Tidak boleh orang tua, ibu, suami, anak. Setelah itu baru yang lain. Adapun masalah dunia, silakan. Kita belum punya mobil, lalu kita dapat hadiah mobil, kita berikan ke orang tua, bagus kan? Ngalah dalam hal dunia. Dalam akhirat tidak boleh. Apakah ada larangan duduk selonjoran kaki ketika di majelis taklim? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya, makan tempat aja, ya. Larangan secara khusus tidak. Katanya 10 Muharram itu lebaran anak yatim. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya adakah lebaran anak yatim itu? Tidak ada. Tidak. Hari raya oleh Nabi dibatasi hanya dua. Yang boleh dirayakan hanya dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Belum lama kita bahas dengan terbunuhnya Husain muncul tiga kelompok. Nah, ini salah satu kelompok. ya. Yang satu benar, yang dua batil. Kelompok Syiah Rafidah, kelompoknya Hajjaj bin Yusuf, Ubaidillah bin Ziyad, ini yang bikin lebaran anak yatim senang-senang. Dan kelompoknya Ahlu Sunnah bersedih saja, tetapi tidak merapat. Kapan saja kita harus mengangkat tangan ketika berdoa? Kapan saja? Dan harus tidak ada. Ingin mengangkat tangan? Angkat. Tidak? Ya silakan. Ya. Maka jangan membuat sunnah. Setiap kali habis azan, berdoa, harus mengangkat tangan. Nah ini jangan. Nanti jadi bikin jadi sunnah, ya kan? Orang yang gak paham dikira ini sunnah. Gitu. Karena berdoa dengan mengangkat tangan, boleh. Berdoa tidak mengangkat tangan, boleh. Dan tidak ada secara khusus, kecuali istisqa. Mengangkat tangan tinggi-tinggi, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Khutbah satu jadi. Ya. Saya punya hutang pada seorang sebelum saya balik, kira-kira pada waktu umur 11 tahun. Sekarang orang tersebut tidak tahu keberadaannya. Bagaimana? Tetap dicari sekuat tenaga. Kalau tidak ada ahli warisnya, kalau tidak ada juga, maka sedekahkan dengan niat mensedekahkan harta dia. Jamaah dalam keadaan mendapat ketinggalan sholat masbuk, ada dua orang yang terlambat berdekatan posisi jamaahnya. Setelah imam selesai sholat, lalu yang ketinggalan sholat berimam kepada temannya yang sama-sama masbuk. Apakah ini dibenarkan? Tidak. Tidak dibenarkan. Salah. Salah dalam hidup ibadah dan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Yang terjadi ketika Nabi dan seorang sahabat, Mughirah bin Syu'bah, itu telat sholat subuh sepulang dari perang. Rasul bersama Mughirah bin Syu'bah ketinggalan dari pasukan. Pasukan di depan, Rasul bersama Mughirah bin Syu'bah. Belum tahu siapa Mughirah bin Syu'bah, tinggi besar, selalu melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di pasukan, kaum muslimin sedang sholat subuh diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Sudah dapat satu rakaat. Berarti Nabi dengan Mughirah bin Syu'bah dapat satu rakaat. Lalu makmum masbuk. Salam, Rasul menambah, Mughirah bin Syu'bah menambah. Tidak ada riwayat Mughirah mengikuti Nabi sendiri-sendiri. Berarti sesama masbuk bikin jamaah lagi bid'ah. Bolehkah memainkan sepak bola dengan persyaratan menutup aurat, tidak meninggalkan sholat, hijab, apa ini? Boleh ya, boleh. Kan tidak ada larang. Yang membolehkan sepak bola, apa yang melarang sepak bola yang harus bawa dalil? Yang harus membawa dalil adalah yang melarang sepak bola apa yang membolehkan? Yang melarang. Karena sepak bola adalah urusan dunia. Semuanya boleh. Ya, kecuali yang dilarang. Ketika boleh, maka syarat-syarat umum yang harus dipenuhi, menutup aurat. Ya. Dan seterusnya. Kan Saudi termasuk biat sekali dalam hal sepak bola. Setelah ada fatwa boleh itu dari Syekh bin Baz dan beberapa masyayikh boleh, ya, begitu boleh, senang, ya. Besok anak saya ikut ujian praktek agama yang jadi pertanyaan. Anak saya diuji juga harus melafazkan niat. Bagaimana solusinya? Saya kira ini bukan masalah nilai ya, dan sekaligus dakwah. Kalau anak kita bisa bicara, mungkin sudah kelas 5 atau kelas 6 atau mungkin sudah SMP, ya disuruh mengatakan, ya, atau bahwa ayah, kata ayah saya nggak boleh, ini bid'ah. Ya, nanti suruh begitu aja, nanti ngadep ayah gitu. Saya kira hal seperti ini, mereka kan dibayar, kita bayar ya kan sekolah itu ya kan, punya hak ya. Ketika disuruh niat, suruh jawab gitu. sekaligus ngajarin sunnah pada anak. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.